بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه حاد الأرواح: وقد أوجدناهم أن فقيه العراق. Sekarang kita masuk halaman 44 alinea kedua dari bawah. وقد أوجدناهم أن فقيه العراق ومن قال بقوله قال إن جنة آدم ليست جنة الخلد، جنة الخلد. وهذه الدواوين مشحونة من علومهم، ليس عند أحد من الشاذين بل من رؤساء المخالفين. وإنما قلت هذا ليعلم أني لا أنصر مذهب أبي حنيفة، وإنما أنصر ما قام لي عليه الدليل من القرآن والسنة. Kata beliau Imam Ibn Al-Qayyim, masih lanjutan ucapan Ibn Sa'id. Kata beliau, waqad awjadnahum, dan kami mendapati anna faqih al-Iraq, bahwasanya orang-orang yang faqih dari Irak dan orang yang sependapat dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang ada di bumi dan bukan surga yang kekal. Wahadihi dawawin mashhunatun min ulumihim, dan catatan-catatan penuh dengan ilmu mereka. Laisu inda ahadin min asyadzin, dan bukan orang-orang yang nyeleneh dari mereka. Bal min ru'asail mukhalifin, bahkan dari tokoh-tokoh yang menyimpang atau yang menyelisih mereka. Wa innama qultu hadza, dan aku mengatakan seperti ini, liyu'lam, agar diketahui bahwasanya la ansur madhhab Abi Hanifah, aku tidak sedang membela madhhab Abu Hanifah. Wa innama ansur ma qala li alaihi dalil min al-Qur'an wa sunnah, melainkan aku membela apa yang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita sudah baca tadi bahwasanya ada dua pendapat, surga yang ditempati Adam. Pendapat yang pertama adalah Jannatul Khuld, surga yang kekal, Darul Thawab, tempat pembalasan, dan surga yang akan dimasuki oleh kaum mukminin di hari kiamat nanti. Dan ini adalah mazhab jumhur al-Hanabilah, mazhab kebanyakan ulama Hanabilah. Yang kedua, yang mengatakan bahwa surga yang dimasuki Adam adalah bukan surga yang kekal. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah itu mereka berselisih, kalau memang bukan surga yang kekal, apakah tempatnya di langit atau di bumi? Dua pendapat. Ada yang mengatakan di langit, ada yang mengatakan di bumi, dan dua-duanya barakallahu fikum, pendapat yang masing-masing ada ulama yang mengatakannya. Belum ada tarjih dari beliau rahimahullah ta'ala. Wa hadza Ibnu Mazin yaqul fi tafsirih. Dan Imam Ibnu Mazin berkata di dalam tafsirnya, sa'altu Ibn Nafi'in 'anil jannati am makhluqatun hi. Aku pernah bertanya kepada Ibnu Nafi' tentang surga, apakah dia telah tercipta? Faqala as-sukutu 'anil kalami fi hadza afdal. Ia menjawab bahwa diam dalam masalah ini lebih utama. Wa hadza Ibnu Uyainah yaqul fi qawli 'azza wa jalla. Dan ini Sufyan Ibnu Uyainah, beliau berkata di dalam menafsirkan ucapan Allah, inna laka alla tajua fiha wa la ta'a. Thaha ayat 13. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah lapar di dalamnya dan tidak akan pernah merasakan kekurangan pakaian. Qala ya'ni fil ardh. Beliau mengatakan ya'ni di bumi. Wa Ibn Nafi' imam wa Ibn Uyainah imam wa hum la ya'tunana bi mithlihi ma wa la man yughadu qawlahu qawlahuma. Sedangkan Ibn Nafi' adalah seorang imam, Ibn Uyainah juga imam, dan mereka tidak mendatangkan seperti apa yang diucapkan oleh beliau berdua. Artinya Al-Imam Ibn Nafi' mengatakan al-afdal adalah diam dalam masalah ini. Yang kedua, dan ini tadi termasuk mazhab yang ketiga, tawakuf. Atau yang keempat, kalau tawakuf itu artinya tidak condong ke sini, tidak condong ke sana. Tapi kalau ini lebih condong kepada diam. As-sukutu anhu afdal. Diam dari membicarakan yang seperti ini lebih afdal. Artinya surga surga selesai. Wa hadza Ibnu Qutaybah ذكر في كتاب المعارف بعد ذكره خلق الله لآدم وزوجه. Ibnu Qutaybah setelah di dalam kitab beliau Al-Ma'arif, setelah menyebutkan Allah menciptakan untuk Adam dan istrinya, qala thumma tarakahuma wa qala, kemudian Allah meninggalkan mereka berdua dan berkata, yakni surga yang ditempati Adam Allah Azza wa Jalla ciptakan khusus untuk Adam dan istrinya, kemudian Allah membiarkan mereka berdua di dalamnya. Wa qala athmiru wa akthiru wanla'ul Allah, kemudian Allah berkata berbuahlah kalian dan perbanyaklah keturunan kalian dan penuhilah permukaan bumi. وَتَسَلَّتُوا عَلَىٰ عَنْوَانِ الْبِحَارِ, dan kemudian وَتَسَلَّتُوا عَلَىٰ عَنْوَانِ الْبِحَارِ atau al-buhur, dan berkuasalah kalian atas semua jenis ikan yang ada di lautan. وَطَيْرِ السَّمَاءِ, dan burung yang ada di langit. وَالْأَنْعَامِ, dan hewan. وَعَشْبِ الْأَرْضِ, dan tumbuh-tumbuhan bumi di permukaan bumi. Wa syajariha wa tamariha, dan pohon-pohonnya serta buah-buahnya. Fa akhbara anna fil ardi khalqah wa fiha khalquhu wa fiha amruhu. Maka Allah kemudian mengabarkan bahwa di bumi ada makhluknya dan ada perintahnya. Thumma qala wa nasaba al-firdaus fa intasama ila arba'ati anhar. Kemudian ia berkata, dan Allah kemudian membentangkan Firdaus dan terbelah dan terbagi menjadi empat buah sungai. Syayhun wa Jayhun wa Dijlah wal Furat. Yang pertama adalah Syayhun, Jayhun, Dijlah wal Furat. Dan semua ini dikatakan oleh Rasulullah SAW termasuk sungai-sungai surga, Sayhan wa Jayhan wa Nil wa Furat atau Dijlah, semuanya adalah termasuk jenis atau nama-nama sungai yang ada di dalam surga berdasarkan berita dari Rasulullah SAW. Sayhun, Jayhun, Dijlah, Furat, sungai-sungai yang ada di dalam surga. ثم ذكر الحية فقال وكانت أعظم دواب البر فقالت للمرأة إنكما لا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة. Kemudian dia menyebutkan ular dan dia mengatakan bahwa ini adalah makhluk yang darat yang paling besar, dan dia berkata kepada wanita, sesungguhnya kalian tidak akan mati kalau kalian memakan pohon ini. Thumma qala ba'da kalami thumma akhrajahu min masyriqi jannatin min masyriqin jannati adn ila al-ardh allati minha ukhidha. Kemudian ia mengeluarkannya dari timur surga Aden, di bumi, ke bumi yang diambil darinya. Thumma qala, artinya yang diciptakan darinya Aden. Qala wahab wa kana mahbathuhu hina ahbata min jannati adn fi sharqi ardil hind. Berkata Wahab ibn Munabbih, beliau terkenal banyak mengambil dan banyak meriwayatkan dari Israiliyat, sehingga kita tidak bisa mengambil apa yang beliau ucapkan begitu saja. Kata Wahab ibn Munabbih, kana mahbathuhu, dan ketika Adam dikeluarkan dari surga, tempat keluarnya atau bumi yang pertama kali diinjak adalah uhbita min jannati adn, dikeluarkan dari surga Adn fi syarqi ardil hind, di daerah bagian timur negeri Hind, India. Qala, demikian juga dibahas oleh Imam Ibn Kathir di dalam Al-Hidayat wa Nihayah. Tetapi semua ini adalah hikayah. Dipercaya enggak ada untungnya, enggak dipercaya juga enggak ada ruginya. Kemana Adam pertama kali dikeluarkan, bumi pertama kali yang diinjak Adam apa? Setelah itu hikmahnya apa? Hikmah yang dapat kita ambil kalau mengetahui ini apa hikmahnya? Makanya barakallahu fikum, dipercaya enggak untung, enggak dipercaya juga enggak rugi. Yang jelas Allah Azza wa Jalla dikeluarkan oleh Adam, dikeluarkan dari surga kemana? Ke bumi. Bumi yang mana yang pertama kali diinjak? Wallahu a'lam. Disebutkan oleh para ahli tarikh bahwa dia adalah yang pertama kali bumi yang diinjak adalah bagian timur daerah India. Ada tambahan keterangan dari Dirbidah atau Nihayah, dan konon katanya Adam membawa satu pohon, tangkai pohon surga, dan diletakkan dan ditanam di sana, sehingga terkenal sampai zaman sekarang dengan Udul Hind. Ud al-Hind. Pernah lihat, pernah dengar mereka apa namanya, bakul itu, pewangi kamar yang biasa dibakar. Nomor satu termasuknya kalau di negara Udul Hind. Begitu ditaruh di bara api, dia akan mengeluarkan asap yang harum luar biasa. Termasuk paling mahal dan paling istimewa, Udul Hind. Kalau di Indonesia menyan, Tapi khas kalau sudah bau menyala orang mati biasanya. Konon begitu. Dia membawa dari surga satu tangkai pohon atau satu pohon dan kemudian ditanam di sana dan dinamakan Udul Hind. Ada memang kalau Udul Hind ini ada. Udul Hind terkenal jenis kayu diparut dihaluskan biasanya untuk pengharum. Tetapi apakah benar dibawa oleh Adam dari surga dan keluar pertama kali di bumi ini? Wallahu a'lam. Tidak ada perlunya bahas. Tidak ada perlunya kita usil untuk mengetahuinya. Setelah itu pusing lagi. Tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu Allah. Ketika Nabi Musa tanding dengan tukang sihir Fir'aun mengeluarkan ular yang besar, ular apa? Ular piton atau ular kobra? Tidak perlu. Yang jelas kita mengambil pelajaran apa sebabnya Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari surga ke permukaan bumi tidak lain karena maksiat, memaksiati perintah Allah Azza wa Jalla, dan semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pelajaran yang dapat kita ambil. Cuma gak apa-apa, sekedar kisah. Ada yang tanya begitu, tanya dan memaksa. Saya berusaha untuk apa perlunya kamu tahu seperti ini? Enggak, saya ingin tahu Ustaz, bumi ini di daerah mana? Saya lihat ini orang enggak pernah sholat. Terus saya tanya, kamu kalau sholat mesti mana? Malu sendiri dia. Sholat enggak pernah, tanyanya masalah seperti ini. Gunanya apa? Enggak ada faedahnya. Qala wahtamala Qabil akhahu Habil hatta ada di wadian min awdiyatil Yaman fi syarqai Adan. Kemudian Qabil mengajak saudaranya Habil sampai mereka masuk di padang pasir di wadi di daerah Yaman timur Adan. Famakkana fihi fakamana fihi waqala ghairuhum, lalu mereka kemudian bertempat di sana. Waqala ghairuhum fi ma naqala Abu Shalih an Ibn Abbas fi qawlihi bitu huwa kama yuqalu hadha fulanun aw kadha wa kadha. Di dalam ucapan ihbitu kata Ibn Abbas, yakni seperti ucapan kalian hadha fulan aw kadha wa kadha. Fulan mampir atau singgah di satu tempat. Artinya tidak mesti turun dari atas, melainkan pindah dari tempat ke tempat lain. Qala Munzir bin Sa'id, fa hadha Wahb bin Munaddih yahki anna Adam alaihi salam khuliqa fil ardh. Wahb bin Munaddih, kata Munzir bin Sa'id, menceritakan bahwa Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di permukaan bumi. Wafiha sakan, dan di atasnya beliau tinggal. Wafiha nasaba lahul firdaus, dan di atasnya Allah meletakkan firdaus untuknya. Wa annahu kana di Aden, dan bahwasanya tempatnya di Aden. Aden di Yaman, salah satu provinsi Yaman. Wa anna arba'ata anhalin intasamat midzalika nahr, dan bahwasanya empat sungai semuanya terpecah dari sungai-sungai itu semuanya. Karena yusamma firdaus Adam, yang diberi nama firdaus Adam. Wa tilkal anhar baqiyat fil ardi la khilaf baina al muslimin khilafi, dan sungai-sungai itu semuanya tetap di permukaan bumi dan tidak ada perselisihan antara kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil albab, maka ambillah pelajaran bagi kalian wahai orang yang berakal. Wa akhbar anna al-hayyata allati kallamat Adam kanat min a'wami dawabil bar. Dan juga beliau mengabarkan bahwa ular yang pernah berbicara dengan Adam adalah hewan bumi yang paling besar, hewan darat yang paling besar. Walam yakul min a'wami dawabil sama. Dan ia tidak berkata bahwa ini adalah termasuk hewan langit yang paling besar. Fahum yakulun, maka mereka mengatakan, innal jannata lam takun fil ardh wa innama kanat fawqa as-sama'i as-sabi'ah. Sesungguhnya surga tidak berada di permukaan bumi, melainkan berada di atas langit yang ketujuh. Ini beliau sedang menyebutkan ucapan yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang ada di bumi, bukan surga yang ada di langit yang ketujuh, yang akan ditempati oleh kaum mukminin ketika hari kiamat nantinya. Summa qala, namun sayangnya dari tadi Qutaibah dan yang lainnya tidak menyebutkan dalil yang kuat. Summa qala wa akhrajahu min masyriqi jannati 'adn wa laysa fi jannati al-ma'wa masyriq wa la maghrib li'annahu la syamsa fihi. Dan tidak ada di dalam surga yang kekal timur dan barat karena tidak ada matahari di dalamnya. Summa qala wa akhrajahu ila al-ardi allati ukhidha minha. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Adam ke bumi tempat dia diciptakan. Yani akhrajahu min al-firdaus. Yani Allah mengeluarkan dia dari Firdaus alladhi nasaba lahu fi 'Adn fi syarqi ardi al-Hind. Yang diletakkan untuknya di Aden di timur negeri ini. Wa hadhihi al-akhbaru allati haka ibn Qutaibah innama tumbiu an ardi al-Yaman. Semua cerita yang diceritakan oleh Qutaibah bin Sa'id di sini hanya menceritakan negeri Yaman. Wa an Aden, dan juga Aden. Wa hiya min ardi al-Yaman, Aden pun juga dari Yaman. Wa akhbara anna Allah nasaba al-Firdaus li Adam alaihi salam bi Aden. Dan dia juga mengabarkan bahwa Allah meletakkan Firdaus untuk Nabi Adam di Aden. Thumma akkada dhalika bi an qala, kemudian beliau memperkuat ini dengan mengatakan allati li arba'ati al-anhar, adanya empat sungai, allati dzakarnaha munqasimatun anin nahri alladhi kana yusamma Firdaus Adam. Semuanya terpecah dari sungai yang dinamakan Firdausnya Adam. Qala Munzir wa qala Ibnu Qutaibah ibn Munabbih an Abi Hurairah qala washtaha Adam 'inda mawtihi qatfan min al-jannah. Berkata Wahab ibn Munabbih dari Abu Hurairah, ketika Adam menjelang wafatnya, ia menginginkan qatfan min al-jannah allati kana fiha bizamihim ala dhahri as-sama'i as-sabi'ah. Dia pun menginginkan tangkai buah yang ada di dalam surga di langit yang ketujuh sesuai dengan pendapat mereka. Wa huwa bil ardh, sedangkan Adam berada di bumi pada saat itu. Fa kharaja auladuhu yatlubuna dhalika la, maka anak-anaknya Adam pun keluar mencarikan buah untuk ayah mereka yang sedang dalam keadaan sakit parah menjelang wafatnya. Hatta balawatuhumul malaikatu mautah. Balawatuhum malaikatu mautah. Sampai malaikat memberitahu anak-anaknya Adam akan kematian Adam. Fa'uladu Adam kanu majanina indakum in kana ma naqalahu Ibnu Qutaibah haqqan yatlubuna li abihim thamar jannati al-khuldi fil ardh. Kemudian kata beliau, kata Munzir, berarti kalau demikian anak-anaknya ada menurut kalian adalah orang-orang gila. Kalau memang apa yang dinukil oleh Qutaibah ini benar, karena mereka mencarikan untuk ayah mereka buah surga yang ada di langit sementara mereka berada di bumi. Artinya pengingkaran dari barakallahu fikum Munzir berdasarkan ucapan Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa surga yang ditempati oleh Adam adalah berada di bumi. Sebenarnya ini adalah pendapat yang sangat jauh. Nah, Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Adam dari surga ke bumi. Bagaimana dikeluarkan dari bumi ke bumi? Dikeluarkan dari surga dan kemudian ditempatkan di permukaan bumi untuk kemudian bertaubat. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba 'alaihi. Setelah itu dikembalikan ke surga. Qala wa nahnu lam naqul ghayra ma qala haula walau kanat jannatul khuldi la khulida fiha. Dan kan kita tidak sependapat dengan mereka ini yang mengatakan bahwa kalau seandainya surga khuldi ini saya ada makan kekal di dalamnya. Wa nahnu istadlanna min al-Qur'an wa ghayruna qata'a wadda'a bima laysa lahu 'alayhi burhan. Sedangkan kita berdalil dengan Al-Qur'an dan yang lainnya berpendapat dengan pendapat yang tidak ada hujjahnya. Fa hadza dhikru ba'dhi aqwali man hadal khilaf fi hadhihi al-mas'alah. Dan ini penyebutan sebagian pendapat yang mengatakan perselisihan khilaf dalam masalah ini. Wa nahnu nasuqu hujjatan al-fariqain insyaallah taala wa nubayyinu lahum ma lahum 'alaihi. Dan kami akan sebutkan hujjah-hujjah masing-masing di antara dua kelompok yang berselisih dan kami akan jelaskan satu persatu tentang hujjah mereka, sisi kebenarannya maupun sisi kesalahannya. Ini kata beliau rahimahullah taala. Mereka mengatakan, dan ini adalah pendapat Mu'tazilah, kalau seandainya Adam ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang tetap, maka semestinya dia akan tetap. Lalu kenapa dikeluarkan dari? Padahal sebenarnya pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang sangat tidak perlu ditanyakan. Apa jawabannya? Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki dia keluar. Allah menciptakan Adam, kemudian Allah mengajarkan nama segala sesuatu kepadanya, diperintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Apa beratnya bagi Allah Subhanahu wa taala memuji Adam setelah itu dan dikeluarkan ke bumi untuk menunjukkan bahwa demikianlah keadaan manusia di dunia, mesti sebaik apapun kalian, tetap aja kalian salah dan tetap aja kalian berdosa. Sebagai ibarat dan sebagai pelajaran bahwa sebaik apapun manusia di permukaan bumi ini, kecuali yang ma'asum yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dia akan berbuat kesalahan. Makanya Rasulullah mengatakan wa khairul khata'in at-tawwabun. Bukan aib seorang yang salah dan keliru, karena sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang taubat. Yang aib adalah orang yang tidak pernah merasa salah dan tidak pernah barakallahu fikum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia salah. Sehingga kesimpulannya bahwa surga yang ditempati oleh Adam intinya adalah surga asli selesai. Dan itu yang terbetik di dalam benak kita. Namun tetap akan beliau menyebutkan dalil-dalil dua kelompok yang berselisih. Nanti fasal yang ketiga akan menyebutkan dalil-dalil yang mengatakan bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal. Kemudian fasal yang berikutnya yang menyelisihinya dan tarjih dari beliau rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.